Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imamul Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan yang lalu, dan kita masih pada bab zikru islahis sarair biluzumi taqwallahi azza wa jal, pentingnya memperbaiki keadaan hati dengan senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan syair yang dinukilkan oleh beliau dari Mansur bin Muhammad Al-Quraizi, yang mana bait syair ini mengingatkan kepada kita ya tentang pentingnya untuk kita banyak beramal soleh, beramal ketaatan, yang itu merupakan bekal dan merupakan teman yang kekal, ya, teman yang sejati, yaitu amalan. Karena itulah yang akan dibawa oleh seorang ke dalam kuburnya. Manusia ketika meninggal, ketika ajal menjemputnya, ketika dia diantar ke pekuburannya, maka ada tiga yang mengiringinya, sebagaimana dalam hadis yatba'ul mayyit salasah, ada tiga yang mengikuti mayit: ahluhu wa maluhu wa amalu, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid, yang akan kembali dua hal dan yang akan tetap bersamanya satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Akan kembali, ya, ini akan meninggalkan dia harta dan keluarganya. Ya. Keluarga dan harta hanya akan mengantarkan dia ke liang kubur. Selesai, setelah dikuburkan sudah. Tidak ada yang tinggal bersamanya, tidak ada yang mau tinggal ya bersamanya, tidur di dalam kuburan ya. Secinta apapun, sesayang apapun keluarga kita, orang-orang terdekat kita ya, maka tidak akan sekali-kali mereka menemani kita di dalam kubur. Nah, mereka akan kembali, harta yang kita miliki akan kembali, keluarga yang kita cintai akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya. Maka tersisa satu, yaitu amalan. Amalan seorang hamba yang nanti ketika dia telah dikubur, maka akan datang dua malaikat yang akan menanyakan amalan-amalan dia. Ya, menanyakan tiga perkara: Mar rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Siapa Rabbmu? Ya, apa agamamu dan siapa nabimu? Nah, tiga pertanyaan ini yang akan kita hadapi ketika kematian. Ya. Taib. Maka kata Mansur bin Muhammad Al-Quraizi, takhayyar qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri makana yaf'alu. Pilihlah teman dari perbuatanmu ini, dari amalanmu. Ya. Innama qarinul fata, hanya saja teman seseorang di dalam kuburnya adalah apa yang dia amalkan, yakni amalannya. Fa in kunta masygulan bisyai, apabila engkau sibuk dengan sesuatu, fala takun bi ghairil ladzi yarda bihillahu tushghal, maka janganlah engkau sibuk dengan selain yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fala budda ba'dal qabri min an tu'iddahu, sudah menjadi kemestian ya setelah engkau dikuburkan, setelah alam kubur, untuk engkau mempersiapkan liyaumin, pada suatu hari. Yunadal mar'u fihi fayus'alu, ketika seseorang diseru dan ditanya ya. Falan yashabal insan min qabli mautih wala ba'dahu illa alladhi kana ya'malu, sekali-kali tidak ada teman seseorang sebelum kematiannya dan setelahnya kecuali apa yang dia amalkan. Ala innamal insanu dhaifun li ahlih yuqimu qalilan bainahum tsumma yarhalu, ketahuilah ya, hanyalah yang menjadi, hanyalah manusia ya, dia sebagai tamu di tengah-tengah keluarganya, tamu ya, bukan orang yang apa istilahnya, bukan penghuni tetap, tamu. Yuqimu qalilan, dia tinggal sejenak ya, di tengah-tengah mereka sejenak, tidak lama. Tsumma yarhalu, kemudian pergi meninggalkannya. Berapa banyak orang-orang terdekat kita sudah tidak ada di tengah-tengah kita ya, orang tua kita mungkin ya, saudara-saudara kita, naam, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita ya, banyak yang dulu masih bersama kita, masih bercengkrama dengan kita, sekarang sudah tidak ada ya. Nah, baik, kemudian beliau menukilkan asar ya, dengan sanad beliau sampai kepada Ismail bin Ziyad rahimahullahu taala, qala, beliau mengatakan, qadima alaina Abdul Aziz bin Sulaiman Abbadan. Nah, suatu ketika ya, datang kepada kami Abdul Aziz bin Sulaiman Abbadan fi ba'di qadamati, di sebagian kedatangannya, yakni fi ba'di maji'ati, di sebagian kedatangannya. Naam. Fa'atainahu nusallimu alaihi. Maka kami pun mendatanginya dan memberi salam kepadanya. Faqala lana, maka beliau, yakni Abdul Aziz bin Sulaiman rahimahullah, mengatakan kepada kami, saffu lil mun'imi qulubakum yakfikumul mu'na inda hammikum. Nah, saffu lil mun'imi qulubakum, bersihkanlah ya hati-hati kalian, bersihkanlah kalbu kalian, lil mun'im, untuk zat yang memberi nikmat, ini Allah. Al-mun'im di sini Allah azza wajal ya, zat yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Yakfikumul mu'na inda hammikum. Nah, maka akan mencukupkan kalian al-mu'na. Al-mu'na maknanya al-qut, makanan pokok, kebutuhan. Akan dicukupkan kebutuhan kalian ya, makanan-makanan kalian, inda hammikum, ketika kalian bersedih. Nah, ini ya. Maka ikhlaskan, sucikan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh urusan-urusan kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi kita jangan merasa khawatir. Ketika kita mengamalkan kebaikan, kita jangan merasa khawatir Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. La. Ya. Walaupun kita harus mengorbankan dunia kita untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Nah, walaupun kita harus meninggalkan pekerjaan kita misalnya, meninggalkan usaha kita, meninggalkan perkara-perkara yang kita senangi, kalau itu memang harus kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati kita, maka kita tinggalkan. Yakfikum mu'na indahammikum, maka akan dicukupi kebutuhan kalian indahammikum, ketika kalian sedang gundah, ya, ham, sedang merasa gundah. Nah, ini jadi jangan merasa khawatir, ya. Kita menuntut ilmu, kita belajar, jangan merasa khawatir, ya. Nanti setelah belajar, setelah mondok, kita mau kerja apa ya, misalnya, mau usaha apa? Gak punya ijazah misalnya, ya, gak punya skill, terampilan, mau kerja apa? Nah, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kita semua. Ya. Berapa banyak orang yang sekolahnya tinggi, mendapatkan gelar yang tinggi, ya. Sekolah sampai ke perguruan tinggi, kuliah, dapat gelar doktor dan yang semisalnya. Berapa banyak mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi yang khawatir sudah banyak. Kalau kita lihat bahkan orang-orang yang tamatan mondok, ya, malah mudah mereka usaha. Nah, buktinya banyak santri-santri yang enggak mondok, yang putus mondok, mudah dapat kerja, ya kan? Atau ketika libur mondok, mereka kerja dan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, jadi jangan khawatir, namanya rezeki, ya, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa yang kita lakukan, kegiatan kita lakukan, bertalabul ilm, ya, fokus untuk menuntut ilmu, duduk di masjid, ini merupakan afdol, amalan yang paling afdol. Ya, amalan yang paling afdol. Dan talabul ilm bukan seorang pengangguran, nah ini. Bukan seorang pengangguran. Menuntut ilmu bukan pengangguran. Menuntut ilmu bukan sesuatu yang menunjukkan kemalasan, lah. Karena sebagian orang, ya, orang-orang awam yang nggak mengerti, yang nggak paham pentingnya ilmu agama, mereka menganggap orang-orang yang duduk di masjid, ya, fokus belajar menghafal Al-Quran, mereka menganggap apa pekerjaan mereka apa, ya, pengangguran. Nah, ya. Tidak punya masa depan, kata mereka, nggak punya masa depan. Nah, ini pandangan orang-orang yang lemah iman. Nah, ya, yang lemah iman. Oke, jadi jangan khawatir, ya, yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita semua. Nah, bahkan salah satu pintu rezeki disebutkan oleh para ulama, salah satu pintu rezeki apa? Talabul ilm. Ya, ini salah satu pintu rezeki. Naam. Demikian pula menikah, itu juga salah satu pintu rezeki. Ya, jadi jangan khawatir. Naam, tapi bukan berarti menganjurkan untuk antum cepat-cepat nikah, ya. Naam. Baik. Kemudian sumaqal, kemudian beliau mengatakan, yakni Abdul Aziz bin Sulaiman rahimahullah, "Lau khadimta makhluqan fa atalta khidmatah. Alam yakun yar'a li khidmatika hurmah?" Nah, seandainya engkau, ya, melayani makhluk, engkau berkhidmah kepada makhluk dengan khidmah yang sangat lama. Ya, kita menjadi khadim, menjadi pembantu, ya, bagi makhluk. Alam yakun yar'a li khidmatika hurmah, bukankah ya dia akan memperhatikan, ya akan memberikan perhatian terhadap pelayananmu, memberikan kehormatan, memberikan hurmah, ya memberikan ya semacam kehormatan terhadap pelayananmu. Jadi apabila kita bekerja kepada seseorang, kita bekerja dengan baik, kita melayani dia, menjalankan tugas-tugas kita ya dengan baik, bukankah orang tersebut yang kita layani akan memperhatikan kehormatan kita, akan memberikan pemuliaan terhadap kita? Nah, sudah pasti ya. Fa kaifa biman yun'imu 'alaika wa anta musii'un ila nafsik tataqallabu fi ni'ami wa tata'arradu li ghadabi. Maka bagaimana dengan zat, dengan yang memberikan nikmat kepadamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa anta musii'un ila nafsik, dalam keadaan engkau berbuat kejelekan untuk dirimu sendiri, berbuat kejelekan kepada dirimu sendiri. Tataqallabu fi ni'amih, engkau senantiasa ya berpindah di dalam kenikmatannya, dari nikmat yang satu ke nikmat yang lainnya, senantiasa kita rasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tataqallabu fi ni'amih, senantiasa berganti-ganti dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lainnya. Nah, wa tata'arradu li ghadabih, dan engkau ya tata'arrad, engkau menantang kemurkaannya, engkau menantang kemurkaannya. Nah, ini bagaimana orang, bagaimana dengan zat yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita ya, sementara engkau berbuat jelek terhadap dirimu sendiri, berbuat maksiat, berbuat kezaliman. Nah ya, dalam keadaan kita senantiasa berpindah, berganti-ganti dalam merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dari satu nikmat ke nikmatan yang lain. Nah, kenapa kita tidak bersikap sebagaimana kita bersikap baik dalam melayani makhluk ya? Nah, kalau kita melayani makhluk, itu makhluk manusia akan memberikan penghormatan kepada kita, apresiasi. Nah, lalu bagaimana ketika kita berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini beliau di sini memberikan kias perbandingan ya, memberikan perbandingan. Nah, kita rela untuk berkhidmah, untuk melayani makhluk. Nah, dalam keadaan makhluk manusia ketika kita layani, dia memberikan penghormatan kepada kita, dan kita pun semakin meningkatkan pelayanan kita. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kepada kita ya, sementara kita berbuat kejelekan terhadap diri kita ya, kita berbuat kejelekan, Allah terus memberikan nikmat. Kita berbuat maksiat, Allah pun terus memberikan nikmat kepada kita, tidak putus ya, terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata'arradu li ghadabi, dan engkau menantang, tata'arrad yakni tampil ya, tampil untuk menantang kemurkaannya, kemarahannya. Hayhata hayhat, hayhata hayhat, yakni ba'ud ba'ud, jauh jauh ya. Hadhi himmatu al-battalin, ini merupakan himmah, ambisi ataupun semangat al-battalin, seorang al-battalin, seorang yang pengangguran ya, tidak punya kebaikan, tidak punya amalan-amalan kebaikan, batal ya. Nah, apa kalau istilah sekarang, orang yang tidak jelas pekerjaannya apa tidak jelas, mau ngapai enggak jelas, gabut ya. Nah ini hadihimatu albatalin laisa lahum laisa lihada khuliqtum, bukan untuk perkara ini kalian diciptakan ya. Jadi bukan kita diciptakan bukan untuk mencari kemurkaan Allah, mencari kemarahan Allah, bukan. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala bihadza umirtum. Nah, dan bukan dengan ini kalian diperintah. Ya. Nah, kita diperintah diciptakan dan diperintah untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kais al-kais rahimakumullah, al-kais al-kais maknanya adalah al-aql. Ya. Al-kais, al-kaisa, al-kaisa. Nah. Ini maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih ini ilzamu al-kais, ilzamu al-kais. Takdirnya ilzamu al-kais, fi'ilnya mahdzuf. Ya. Nah, perhatikan akal, yakni berpeganglah dengan akal. Berakallah kalian, itu maknanya ya. Al-kaisa al-kaisa, akal, akal. Ini biasa orang Arab ya. Allah Allah, ini ittaqullaha ittaqullah. Ini biasa istilah-istilah orang Arab ya. Nah, al-kaisa al-kaisa, akal, akal. Ini perhatikan akal kalian. Nah, intabihu. Perhatian. Rahimakumullah. Baik. Wa kana yuftiru ala ma'il bahr, dan beliau Abdul Aziz bin Sulaiman rahimahullah biasa berbuka puasa dengan air laut. Wallahu alam ya, apa maksudnya ini? Yani apa hubungannya dengan nasihat ini? Apakah menunjukkan kezuhudan? Ya. Akan tapi kita mengetahui air laut itu bukan air yang layak untuk diminum. Air laut ya, asin. Nah, bahkan tidak baik untuk kesehatan. Tapi memang kalau kita membaca sirah-sirah salaf itu terkadang kita mendapati hal-hal yang ajib ya, yang aneh. Ya, yang sebagian kita pun mempertanyakan ini benar enggak? Seperti misalnya kisah tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Nah, disebutkan beliau sering makan ya, sering makan dan makan dari tempat sampah, makan sampah. Nah, ini disebutkan di sebagian biografi. Nah, dan banyak lagi ya, ada yang tidak pernah tidur. Nah, tentunya hal-hal seperti ini itu tidak sesuai dengan sunnah ya, sehingga dari kalau kita membaca biografi ulama mendapati hal-hal seperti itu ya, kita bandingkan dengan dalil, kita apa, kita ukur dengan dalil. Nah, seperti ini, wa kana yuftiru ala ma'il bahr, dan beliau berbuka puasa dengan air laut. Ya wallahu alam, mungkin karena kekurangan air atau bagaimana. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, kemudian kata beliau, qala Abu Hatim radhiyallahu atau rahimahullah, di sini tertulis radhiyallahu an ya. Berkata Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, lan tasfuwal qulubu min wujudid darana fiha, min wujudid darani fiha, hatta takuna alhimamu fillahi hamman wahidan. Tidak akan bersih ya, tidak akan bersih hati apabila ada ya, tidak akan bersih, tidak akan suci hati dari adanya kotoran ya, dari adanya kotoran di dalamnya. Ad-daran yakni al-wasakh wal qadar, kotoran, noda, ini daran ya. Sekali-kali tidak akan bersih, lantas wal qulub, sekali-kali tidak akan bersih hati dari adanya kotoran di dalamnya. Hatta takuna, sampai himmahnya, sampai ambisinya itu terhadap Allah, sampai semangatnya atau keinginannya itu adalah keinginan terhadap Allah, hamman wahidan, satu keinginan saja. Yani hanya menginginkan ridho Allah, itu maksudnya. Kalau kita masih menginginkan yang lain, ya masih ada tujuan-tujuan yang lain dalam kehidupan kita, apalagi dalam ibadah kita, maka sekali-kali tidak akan bersih, ya tidak akan suci hati kita menuntut ilmu misalnya. Jadikan hamman, semangatnya satu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan itu hati kita akan suci. Kalau kita masih ada himmah yang lain, masih ada semangat yang lain dalam belajar, apa semangatnya? Mencari dunia misalnya. Ya. Mencari kedudukan. Mencari popularitas. Ini semangat atau himmah yang bisa merusak menuntut ilmu, ya bisa merusak tujuan kita menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu, belajar, ya belajar agama. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, supaya kita tidak bodoh. Ini tidak bodoh terhadap perkara agama. Karena kebodohan yang hakiki, kejahilan yang sesungguhnya adalah ketika seorang jahil tentang perkara agama. Dia tidak bisa bersuci dengan baik, tidak bisa sholat dengan benar, ya, apalagi dalam perkara akidah dia menyimpang, waliyadzubillah. Sehingga kita harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya apa? Ikhlas. Ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah. Ya. Nah, dengan demikian akan bersih hati kita. Nah, karena menuntut ilmu itu sendiri merupakan salah satu bentuk tazkiyatu an-nufus, bentuk pensucian jiwa, ya, menuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga kalau seorang benar-benar menuntut ilmu, dia akan menjadi seorang yang terbimbing, akhlaknya bagus. Nah, ini ya, akan terlihat dari dirinya, dari kepribadiannya, tutur katanya sopan, ya, nah, perbuatannya bagus, nah, ini, nah, itu akan terlihat, ilmu akan menghiasi dirinya, ini ya, baik. Jadi tidak akan bersih hati seseorang sampai himmahnya itu himmah yang satu, yaitu himmah terhadap Allah, semangat untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana kadzalik kufiyal hammu fil humum illal hammal ladzi yaulu muta'aqqabuhu ila ridhal bari jalla awaz. Apabila demikian, ya, apabila demikian keadaannya, kufiyal ham minal humum, maka akan dicukupkan kesedihannya. Alham ini kekhawatiran, rasa khawatir, rasa cemas, ini ham. Dia akan dicukupkan dari kecemasan. Nah, illal ham, kecuali alham, kecuali kecemasan yang akibatnya, ya, akibatnya itu kembali kepada ridha al-bari azza wa jal. Artinya kecuali kecemasan, yakni rasa takut yang itu kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh cemas, boleh takut, dan itu ibadah. Tapi apa? Rasa takut kita, rasa cemas kita itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keridhaan Allah. Takut kita, takut apa? Takut masuk neraka misalnya. Takut apa? Takut Allah Subhanahu wa taala murka. Ini takut, ya. Ini bentuk ham, bentuk kecemasan. Tapi kecemasannya apa? Muta'aqqabuhu ila ridhal bari. Kembalinya, akibatnya itu akan mendatangkan keridhaan al-bari, bukan alhammu dunia. Ya, bukan humum fid dunya, bukan kecemasan terhadap dunia, ya, khawatir masa depan misalnya, ini kecemasan dunia. Nah, khawatir akan menjadi orang yang ketinggalan zaman, kecemasan dunia. Nah, ini, ya, nah, ini kita tidak boleh cemas terhadap dunia. Yang kita cemaskan apa? Akhirat. Bagaimana nasib kita di akhirat? Bagaimana setelah kita mati? Ya, apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya, adab kubur waliyadzubillah. Nah, ini boleh kita cemas. Ya, boleh kita sedih. Walaupun selain itu kita juga harus memiliki apa? Roja, harapan. Karena ini merupakan dua sayap di dalam agama, ya. Al-khauf war-roja. Rasa takut dan rasa harap. Kita jangan berlebihan, maksudnya jangan hanya takut saja tanpa punya harapan. Demikian pula roja saja tanpa rasa takut, orang akan bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Nah, ini ya. Kadzalika fa idza kana kadzalik kufiyal hammu min humum minal humum fil humum. Nah, apabila demikian maka akan dicukupi, ya, dari kesedihan, pada kesedihan-kesedihan yang ada atau kecemasan, illal ham, kecuali kecemasan yang yaul, yaul yani yarji'u, yang kembali akibatnya itu kepada keridhaan Allah, kecemasan yang akan mendatangkan ridha Allah. Bisa dipahami, ya? Biluzumi taqwallahi fil khalwah wal mala'. Dengan apa? Dengan senantiasa bertakwa kepada Allah fil khalwah, di dalam kesendirian, khalwat, wal mala', dan di tengah-tengah keramaian. Ya, di tengah-tengah perhatian orang, perhatian manusia. Kita senantiasa apa? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fil khalwah wal mala', dalam kesendirian kita dan di tengah-tengah manusia. Nah, ini sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, ya, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh hiya afdalu zadil qala fi daraihim, yang mana itu merupakan bekal orang yang bekal yang paling afdal bagi uqala, bagi orang yang berakal, fi daraihim, di dua negeri mereka, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Ya. Nah, ini sebaik-baik bekal. Ya, ini apa? At-taqwa. Wa tazawwadu fa in khairaz zadi taqwa. Bekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini ya. Wa jallu matiyatul hukama fi halaihim. Dan merupakan kendaraan matiyah, ya, matiyah, kendaraan yang paling mulia bagi hukama, bagi orang-orang yang memiliki hikmah, ya, orang-orang berilmu. Naam, fi halaihim, di dua keadaan mereka. Nah, itu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal terbaik yang kita bawa, yang kita kumpulkan di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Baik. Wa ansyadani Muhammad bin Ishaq bin Habib Al-Wasiti rahimahullahu taala, dan telah melantunkan syair kepadaku Muhammad bin Ishaq bin Habib Al-Wasiti. Naam. Alangkah baiknya kalau antum menghafal sebagian syair yang ada di kitab ini, ya. Bagi yang punya kitab, dihafal syair-syair yang mudah untuk dihafal, ya. Seperti misalnya syair yang sempat kita lewati, idza ma qalau tadahron fala taqul qalautu walakin walakin alayya raqib. Dihafal, ya, syair-syairnya. Yang bisa dihafal, bagus. Nah, untuk modal, ya. Penting menghafal syair, selain kita tentunya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal syair, Ini merupakan apa? Kebiasaan para ulama. Ya, mereka membawakan syair-syair. Dan kitab ini memang mayoritasnya syair. Mayoritasnya isinya banyak syair. Dalil ya dari hadis, kemudian beliau bawakan syair dan nukilan-nukilan ucapan para ulama. Jadi kalau bisa antum hafal ya syair-syair yang mudah di dalam kitab ini, antum hafalkan ya. Taib, kata beliau, dan telah melantunkan syair kepadaku, alaika bitaqwallahi fi kulli amri, alaika bitaqwallahi fi kulli amrihi tajid ghibbahu yaumal hisabi mutawwal, ala inna taqwallahi khairun madhibbatin wa afdalu zadi dha'in mutarahhili. Alaika bitaqwallah fi kulli amri. Nah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dalam setiap perkara, dalam setiap perkaranya, dalam setiap urusannya. Nah, tajid ghibbahu, maka engkau mendapatkan ghibbah. Ghibbah maknanya atibah, akibat ya. Nah, maka engkau akan mendapatkan akibatnya, hasilnya, yaumal hisab al yaumal hisabil mutawwali, pada hari hisab, hari perhitungan amal yang al mutawwal, yang sangat lama, hari kiamat sangat lama ya. Nah, satu hari seperti 1000 tahun ini pada hari kiamat, pada mahsyar ya. Baik. Ala inna taqwallah khairun madhibbah, ghairun khairun madhibbatin. Ketahuilah, sesungguhnya ketakwaan kepada Allah sebaik-baik madhibbah, sebaik-baik akibat. Ya, innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Apa di antara bentuk akibat orang bertakwa? Nah, sekarang kita mudzakarah. Apa di antaranya, Abdurrahim? Faedah dari orang bertakwa kepada Allah? Naam. Mendatangkan rezeki, ya kan? Naam, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Naam. Allah akan memberikan rezeki baginya dari arah yang dia tidak sangka. Nah, kemudian apa lagi? Abdan, faedah dari takwa. Nah, Allah akan memudahkan urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian apa lagi? Abdullah Futon, faedah dari takwa apa? Apa? Apa-apa? Ada yang dengar gak? Apa dulu yang keras? Yang keras? Hah? Apa Abdurrahim? Gak dengeran? Hah? Ditolong Allah. Naam, ditolong dalam setiap urusannya. Ya, apa lagi? Fuad, apa Fuad? Faedah dari bertakwa. Hah? Banyak, ya. Orang yang bertakwa akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala basirah, ya. Mata hati untuk bisa membedakan al-haq dan batil. Naam, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda. Dan banyak ya faedah takwa kalau antum lihat dalam Al-Qur'an, banyak. Nah, ini ya. Ala innat taqwallah khairun maghibbah. Ketahuilah, sesungguhnya ketakwaan kepada Allah ya merupakan akibat yang paling baik. Nah, hasilnya, faedahnya diantaranya yang kita sebutkan tadi. Wa afdalu zadi dha'in al mutarahhili, dan zat bekal yang paling afdal bagi seorang adh-dha'in. Adh-dha'in ini muntaqil, orang yang berpindah. Ya. Dan bekal yang paling afdal bagi orang yang berpindah, yang berjalan. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, rihlah. Karena kita semua ini adalah musafir, ya. Kita semua ini musafir. Nah, tidak ada manusia yang menetap di dunia selama-lamanya, tidak ada. Maka kita ini musafir. Sebagaimana ucapan sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ya ka'annaka gharib au abiris sabil. Jadilah kalian di dunia seakan-akan kalian orang asing. Ya. Jadilah kalian di dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kalian orang asing. Au abiris sabil, atau orang yang lewat, numpang lewat. Abiris sabil, ya. Numpang lewat, numpang berteduh. Nah, ini ya. Orang biasanya apa? Orang yang dalam safar biasanya kalau ada tempat teduh dia berteduh. Nah, ini. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, ya. Idza sabahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsaita fala tantadhiris sabah. Ya, atau kebalikannya, wallahu alam. Naam. Apabila engkau berada di subuh hari, jangan menunggu sore. Ya. Apabila engkau di subuh hari, jangan menunggu sore. Apabila engkau di sore hari, jangan menunggu pagi. Nah, ini. Ya, ini segera beramal. Ya. Segera beramal, jangan menunggu-nunggu. Taib. Nah, ini nasihat yang sangat baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim, yakni Ibnu Hibban rahimahullah, qad dzakartu hadzal bab bikamilihi bil ilali wal hikayat fi kitab Mahajjatil Mubtadiin. Ya, Mahajjatil Mubtadiin. Bima arjul gunniyah linadhiri idza ma ta'ammalaha fa aghna dzalika an tikrariha fi hadzal kitab. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata beliau menutup bab ini, dan aku telah menyebutkan bab ini, bab tentang islahus sarair biluzumi taqwa, pentingnya bertakwa dan memperbaiki batin. Kata beliau, aku telah menyebutkan bab ini secara sempurna dengan ilal, yaitu dengan ilal-ilal hadis, ya, wal hikayat, dan dengan hikayat-hikayat, dengan kisah-kisah, fi kitab Mahajjatil Mubtadiin, di dalam kitab Mahajjatil Mubtadiin. Bima arjul gunyah linadhir idza ma ta'ammalaha. Ya, dengan apa yang aku harapkan cukup bagi orang yang membacanya, ya ini orang melihatnya yang membacanya, idza ma ta'ammalaha, apabila dia memperhatikannya. Ya, ini beliau telah menuliskan kitab yang lebih sempurna, lebih panjang dari kitab ini, yaitu kitab Mahajjah Al-Mubtadiin. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa kitab beliau ini yang judulnya Mahajjah Al-Mubtadiin adalah kitabun mafqud, kitab yang hilang. Ya, kitabnya hilang. Di mana keberadaannya sekarang wallahu alam, tidak diketahui. Ya. Karena apa? Karena kitab-kitab karya para ulama terdahulu itu banyak sekali yang hilang, ya. Yang sampai kepada kita sekarang ini yang sedemikian banyaknya itu belum seberapa. Ya, sebagiannya dimusnahkan oleh orang-orang kufar. Sebagiannya ada yang diambil oleh mereka, dicuri oleh orang-orang kufar, diletakkan di maktabah mereka. Oleh karena itu, ya, kitab-kitab para ulama, nuskoh-nuskoh aslinya itu terkadang didapatkan di Jerman. Sehingga para ulama untuk meneliti kitabnya, mereka harus pergi ke Eropa, ke Jerman, ya, atau ke Belanda, banyak Perancis, banyak kitab-kitab ulama yang nyasar sampai ke negeri kafir tersebut karena dibawa oleh mereka. Ya, apalagi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu disebutkan orang-orang Tartar, bangsa Tatar, ya, bangsa Mongol, itu mereka selain membantai kaum muslimin, disebutkan mereka membantai kaum muslimin sampai darah itu semata kaki. Sampai darah itu di kota Baghdad itu sampai semata kaki, pembantaian. Selain mereka membantai kaum muslimin, mereka juga memusnahkan kitab-kitab kaum muslimin, dibuang ke laut, sampai disebutkan air lautnya menjadi seperti tinta, ya, saking banyaknya kitab-kitab yang dibuang oleh mereka, orang-orang kufar, ya. Baik, fa aghna dzalika an tikrariha fi hadzal kitab, maka aku mencukupkan untuk mengulangnya di dalam kitab ini. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan apa yang beliau sebutkan dalam bab ini, di dalam kitab ini pun sudah mencukupi untuk kita, ya. Kalau kita memperhatikan dan mengamalkannya itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Nasallallahu at-taufiq was-sadat fi aqwal wal a'mal innahu waliyudzalik. والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضلوا حفظكم الله